Coba Anda bayangkan skenario ini. Besok pagi, pas Anda lagi santai ngopi di rumah, tiba-tiba pintu rumah Anda diketuk aparat. Wah, itu pasti bikin panik ya? Sangat panik. Anda langsung ditangkap, aset Anda disita hari itu juga, padahal Anda sama sekali nggak melakukan kesalahan apapun. Dan yang jadi masalah, kerusakan reputasinya itu instan. Betul sekali. Pertanyaannya, apa yang bisa Anda lakukan sebelum kasusnya berlarut-larut sampai berbulan-bulan di pengadilan? Nah, disinilah satu konsep hukum bernama pra-peradilan masuk sebagai penyelamat Anda. Ya, atau setidaknya seharusnya berfungsi sebagai penyelamat. Nah, makanya di penelusuran mendalam kita hari ini, kita mau membedah sebuah bab teoretis dari buku tentang pra-peradilan. Secara khusus, kita akan membahas transisi dari KUHAP lama tahun 1981 ke KUHAP baru tahun 2025. Dan ini bukan cuma soal ngapalin pasal-pasal baru ya? Sama sekali enggak. Misi diskusi kita kali ini adalah membekali Anda dengan pemahaman konseptual dan ngasih Anda semacam senjata analisis. Ada 4 parameter uji yang bakal kita bahas nanti. 4 senjata untuk menilai apakah polisi itu adil atau justru sewenang-wenang. Oke, mari kita bedah hal ini. Sebelum kita masuk ke parameternya, tolong letakkan fondasi dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya makhluk bernama pra-peradilan ini? Gini, secara konseptual, pra-peradilan itu adalah mekanisme kontrol yudisial horizontal. Maksudnya kontrol yudisial horizontal itu gimana? Maksudnya, hakim biasa dari pihak yudikatif itu mengawasi aparat polisi atau jaksa dari eksekutif jauh sebelum perkara pokoknya masuk ke sidang pengadilan. Jadi kayak wasit yang ngecek sebelum pertandingan benar-benar dimulai ya? Ya, tapi nah ini anehnya Indonesia. Di sistem kita, pengawasan ini dilakukannya secara ex post. Ex post. Artinya setelah tindakannya kejadian. Betul sekali. Polisi nangkap dulu, menyita dulu, baru nanti kalau Anda nggak terima, Anda menggugat lewat pra-peradilan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Wah, kerusakannya udah telanjur terjadi dong. Nah, itu dia. Coba kita bandingkan sama negara-negara penganut civil law lainnya, biar kelihatan uniknya sistem kita. Di Jerman misalnya, mereka punya yang namanya Ermittlungsrichter. Oke, susah juga namanya. Terus kalau di Belanda? Di Belanda ada Raadkamer. Di negara-negara ini, kontrolnya itu bersifat ex ante. Berarti sebelum tindakan polisinya dilakukan? Iya. Jadi aparat nggak bisa asal geledah. Mereka harus minta izin hakim dulu, presentasi bukti dulu, baru kalau hakim bilang oke, surat sitanya keluar. Sementara di Indonesia, polisi bertindak dulu, pakai diskresi, warganya ditangkap, baru disuruh berjuang sendiri nyari pengacara. Betul. Dan ini sebenarnya bisa dijelaskan lewat teori yang sangat terkenal dari Herbert L. Packer tentang 2 model sistem peradilan. Oh, ini inti perdebatannya ya. Ada model apa aja tuh? Pertama itu crime control. Nah, model ini tuh obsesinya pada efisiensi, kecepatan. Gimana caranya nangkep penjahat secepat mungkin. Jadi fokusnya bersihin jalanan dari kriminal gitu ya? Betul, tapi sayangnya model ini sering banget mengorbankan hak individu demi kepentingan publik. Nah, lawannya adalah model due process. Due process ini yang fokus ke proses hukum yang adil itu kan? Ya. Model ini menganggap kalau aparat itu manusia yang bisa salah. Jadi harus ada semacam hambatan prosedural untuk melindungi hak warga. Pra-peradilan itu wujud nyata dari due process. Kalau boleh saya kasih analogi nih biar gampang ngebayanginnya, model crime control itu persis kayak jalur drive-thru di restoran cepat saji. Drive-thru ya? Efisien dan cepat. Iya. Tujuannya kan memproses antrian mobil secepat mungkin. Pesan, bayar, ambil, pergi. Tapi karena terlalu ngebut, resiko pesanan Anda salah, tertukar, itu tinggi banget. Masuk akal. Terus kalau due process? Due process itu kayak restoran fine dining. Prosesnya jauh lebih lambat, pelayannya banyak nanya, mastikan Anda punya alergi atau enggak. Tapi hak dan kepuasan Anda dijaga banget. Analogi yang sangat pas. Dan KUHAP lama kita itu jelas-jelas dibangun pakai DNA drive-thru tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu apa dampaknya bagi kehidupan nyata warga sipil kalau sistem terlalu fokus pada crime control yang drive-thru ini dan malah mengabaikan due process? Dampak paling nyatanya adalah normalisasi pelanggaran HAM. Normalisasi? Berarti dianggap wajar dong? Sayangnya begitu, karena pra-peradilan di KUHP lama itu sangat lemah. Ya akhirnya penangkapan berlebihan yang cuma buat ngejar target atau KPI polisi jadi hal yang lumrah. Dan penahanan itu dipakai cuma buat neken tersangka biar cepat ngaku ya? Betul. Penyitaan aset secara sembarangan juga kejadian terus. Supaya nggak cuma teori, ada satu contoh kasus hipotetis dari sumber materi kita yang menarik banget buat dibahas. Ada seorang pengusaha yang dilaporin kasus korupsi. Oke, kasus yang cukup klasik. Iya, dan polisi langsung nangkap dia tanpa bukti yang benar-benar kuat. Nggak berhenti di situ, seluruh aset perusahaannya disita. Bisnisnya langsung lumpuh pasti. Bukan cuma lumpuh, polisi bahkan menyita rekening pribadi istrinya. Padahal istrinya itu seorang dokter yang pendapatannya sama sekali nggak ada hubungannya sama bisnis suaminya. Wah, ini parah. Eksekusi buta namanya. Terus bayangin pengusaha ini ditahan selama 6 bulan. 6 bulan. Terus tiba-tiba kasusnya ditutup gitu aja karena polisi bilang kurang bukti. Dan pengusahanya udah keburu bangkrut ya? Bangkrut total. Reputasinya hancur. Klinik istrinya juga kacau. Tapi apa yang terjadi sama aparatnya? Nggak ada sanksi apa-apa. Karena mereka berlindung di balik kata diskresi. Ya, diskresi kewenangan. Itu tameng utamanya. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik dari perdebatan ini. Tunggu dulu nih. Sebagai masyarakat, bukankah kita emang pengen polisi itu punya kebebasan dan diskresi? Maksudnya biar mereka bisa gerak cepat nangkap penjahat? Iya. Kalau kita naruh terlalu banyak rintangan, kayak fine dining tadi, bukankah polisi nanti malah jadi lumpuh? Mereka takut digugat, dan akhirnya penjahat yang asli malah bebas berkeliaran. Nah, itu argumen yang sering dilontarkan pihak aparat. Tapi sumber kita menjawab, ini pakai konsep klasik dari Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Gimana tuh, kata Montesquieu? Intinya gini, diskresi itu memang sangat diperlukan. Hukum tertulis nggak akan bisa mengatur setiap detail kejadian di lapangan. Polisi butuh insting dan kebebasan. Setuju. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, diskresi tanpa kontrol itu adalah pedang bermata dua. Pra-peradilan dengan KUHAP baru ini hadir bukan untuk melumpuhkan polisi. Tapi untuk apa? Untuk ngasih efek deterrence atau pencegahan. Biar mereka lebih profesional dan mikir dua kali sebelum merampas kebebasan seseorang. Ah, jadi KUHAP baru ini melebarkan sayapnya ya? Betul. Di KUHAP baru, objek pra-peradilan itu diperluas. Penghentian perkara secara diam-diam atau penyitaan barang milik pihak ketiga yang nggak nyambung, kayak kasus rekening dokter tadi. Semuanya bisa digugat sekarang? Ya, semuanya sah untuk diuji di pengadilan. Luar biasa. Jadi, apa arti dari semua transisi ini bagi Anda para pendengar kita? Bagaimana tepatnya seorang hakim, atau bahkan kita sebagai warga negara biasa, bisa secara objektif menilai tindakan polisi itu sah atau sewenang-wenang? Ini adalah puncak dari bab teoretis yang kita bahas. Sumber kita merangkumnya jadi kerangka 4 parameter uji yang sangat sistematis. Ini senjata yang saya sebut di awal tadi kan? Mari kita bedah 4 uji ini satu persatu. Mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah uji legalitas atau legality test. Intinya nanya, apakah tindakan polisi ini ada dasar hukum positifnya? Sesuai teks undang-undang nggak? Biar jelas, mari pakai contoh spesifik dari teks kita. Bayangkan polisi menyita laptop milik seorang pengacara korporasi yang isinya rahasia klien. Alasannya polisi lagi nyari buronan. Nah, kalau diuji pakai uji legalitas, tindakan ini langsung gagal total. Gagal karena laptopnya nggak ada hubungannya sama tindak pidananya ya? Persis. Objek yang disita itu kan harus alat kejahatan atau hasil kejahatan. Laptop pengacara yang isinya dokumen legal itu bukan alat kejahatan. Jadi uji berhenti di sini. Tindakannya tidak sah. Oke, gampang dipahami. Tapi gimana kalau polisi bertindak sesuai pasal? Semuanya ada dasar hukumnya. Berarti lolos dong filter pertama? Lolos filter pertama. Tapi mereka harus masuk ke filter kedua, yaitu uji kebutuhan atau necessity test. Pertanyaannya apa di uji kedua ini? Apakah tindakannya benar-benar harus dilakukan? Apakah nggak ada alternatif lain yang risikonya lebih kecil buat hak warga? Ah, saya kasih contoh. Misal ada tersangka koruptor, tapi dia ini sangat kooperatif. Paspornya udah diserahin, rumahnya jelas. Ya, dia nggak bakal lari dan nggak bakal ngilangin bukti. Betul. Secara legal, polisi berhak menahan dia. Tapi secara uji kebutuhan, apakah menahan fisik dia di sel itu sebuah keharusan? Nah, itu gagal di uji kebutuhan. Kenapa nggak pakai alternatif wajib lapor aja atau tahanan rumah? Toh, tujuannya tercapai tanpa harus mengurung dia di penjara. Masuk akal banget. Lanjut ke filter ketiga, uji proporsionalitas, proportionality test. Ini tentang keseimbangan, kan? Ya. Apakah seimbang antara kejahatan yang dituduhkan sama kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan polisi? Contohnya gimana? Bayangkan, menahan seorang kakek umur 70 tahun berminggu-minggu cuma gara-gara pelanggaran administratif KTP. Wah, itu nggak proporsional banget. Kerusakan mental dan fisiknya jauh lebih besar dibanding bahaya KTP palsu. Tepat. Sebaliknya, bayangkan menahan koruptor yang nyolong uang negara 10M, orang yang nggak kooperatif, dan punya paspor asing. Yang kalau itu jelas proporsional. Harus ditahan maksimal biar nggak kabur. Betul sekali. Dan sekarang kita masuk ke filter terakhir. Uji kewajaran atau reasonableness test. Filter keempat ini fungsinya buat apa kalau tiga yang sebelumnya udah lolos? Ini jaring pengaman terakhir buat hal-hal yang secara teknis hukum itu legal, tapi secara logika umum manusia itu aneh atau nggak wajar. Contoh kasusnya yang paling kerasa gimana? Ada kasus di mana polisi menangkap seorang ibu yang melanggar jam malam. Secara hukum, legal. Polisi berhak nangkap. Proporsional juga mungkin. Tapi ternyata, ibu itu lagi lari-lari panik nyari anaknya yang hilang. Ya ampun, polisi nangkap dia padahal kondisinya darurat gitu. Iya. Tindakan polisinya sah secara teks hukum. Tapi begitu masuk ke uji kewajaran, tindakan ini hancur. Nggak masuk akal sehat menghukum seorang ibu yang lagi nyari anak hilang. Wow, luar biasa. Buat Anda yang mendengarkan, kerangka empat lapis ini, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan kewajaran, bukan cuma buat dipakai hakim di ruang sidang. Ya, ini semacam kacamata analitis. Benar. Kacamata baru buat Anda pakai besok pagi pas baca berita penangkapan atau penyitaan yang viral di sosmed. Anda nggak perlu lagi nelan mentah-mentah klaim aparat, tapi Anda bisa nguji sendiri sampai ke level kewajaran. Ini ngajarin kita untuk selalu kritis terhadap klaim kekuasaan. Sangat betul. Jadi, sebagai rangkuman dari diskusi kita udah melihat evolusi yang masif dari pra-peradilan yang tadinya cuma stempel karet birokrasi di KUHP lama, sekarang didorong menjadi penjaga gerbang hak asasi. Lewat kerangka uji empat lapis tadi ya? Iya, ini pengingat kuat bahwa dalam negara hukum, kekuasaan polisi atau negara nggak boleh dibiarkan berlari liar tanpa kendali. Dan ini membawa saya ke satu renungan penutup yang sangat memprovokasi pikiran dari sumber kajian kita. Ini pemikiran dari filsuf Ronald Dworkin. Oh, yang soal hak individu itu ya? Silahkan. Ya, Dworkin bilang kalau hak-hak individu itu adalah kartu truf atau trump card. Kartu yang bisa mematikan dan mengalahkan kepentingan kolektif negara yang diwakili polisi. Sebuah kartu as buat warga sipil. Betul. KUHP 2025 memang ngasih meja permainan yang jauh lebih canggih buat mainin kartu truf ini. Tapi ingat, pra-peradilan kita sifatnya tetap ekspos. Kerugiannya tetap udah kejadian duluan. Dan yang paling penting, semua ini diputuskan oleh hakim tunggal, bukan majelis hakim yang saling mengontrol. Jadi cuma satu orang? Cuma satu orang. Bayangkan, tekanan institusional dari kepolisian dan kejaksaan yang kekuasaannya raksasa itu. Seberani apakah satu orang hakim biasa menggunakan hak Anda sebagai kartu Trump di ruang sidang yang penuh tekanan? Pertanyaan yang sangat menohok. Apakah kerangka teori sehebat apapun, secanggih empat parameter tadi, pada akhirnya hanya akan bersandar pada seberapa bernyalinya satu orang manusia berbalut toga? Sebuah realitas yang sangat pantas untuk Anda renungkan malam ini. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kami mengenai hak dan keadilan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya, dan tetaplah kritis.